Kerip engkau di sana memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang memberi kerinduan di selam mimpi-mimpinya. Memberikan kerinduan di selam mimpi-mimpi.